either entrance in both the Atlantic and the Pacific pavilions, you step upon the Victory Medal that proclaims victory on land, victory at sea, and victory in the air. As we arrive at the Union Station stop, we want to thank you for sharing your open-top sightseeing experience with us on Big Bus Tour's Yellow Route, Georgetown, and National Cathedral Tour. Lampu batin lari melompat-lompat, dikejar-kejar anaknya yang kecil meloncat. Senja lucu dengan kasih sayang ibu dan anak, langit senja mengandung sapi beranak. Terpesona Ranto melihat, ia tertawa bergelak dan berubah jadi Ranto Kuda sang pelawak. Jadi marmoyo di panggung ketoprak, Ranto Kuda meminum arak terendam di dalam ciu. Birahinya berubah jadi biru, diajaknya Nyai Dasima bercinta dengan cinta sepai topi miringnya. Layar dibuka, turun hujan debuan. Dewi melenuh gembuk datang, membawa seguling roti cawe. Marmoyo rebah terguling tidur di pangkuannya Ida Sima yang segera si utang kol buah dadanya. Kemana Ranto Gudel pergi, panggung selalu harum dengan nara yang wangi. Di siwe dari jati pitru, jarengnya diajak mabuk. Bagongnya menggeloyor, Semar jualan ciu cangkol dengan terang lampu semprong. Tak meloyo memukul kenong nong jinong ru. Serong kuning leta lete, mimpin Paris ngarep dewe. Parisan nek minggo, sekuni kok malah depro. Nong nong jinong ru, nong nong jinong ru, nong nong jinong ru, nong nong jinong ru. Giginya ompong menggerang Rantau Kuda dan Yusuf tuyul gundul kesana kesini ngampek gendul gendul wortelate lo tampak leyo jangkong jalannya miring-miring edoyong belum selesai menapu nong cinong ro. Pak Meloyo terguling ke Pengawan Solo dengan irama alunan nong cinong ro. Pak Meloyo pulang jalannya geloyoran sangkuni leta lete mimpin Paris ngarep dewe Parisan nek minggo sekuni kok malah depro. Rantau Kudel meminum arak pekonang, mengantar gadis pulang berdandan bidan. Roknya putih, bajunya putih, serba putih lebih daripada peri. Tiba di pinggir kali, Rantau Kudel diajak belok ke kiri. Demit elek aku tenang, ngumpet Rantau Kudel geram. Ia marah, terendam arak pekonang. Hampir saja aku bercinta dengan setan. Cinta manusia seperti umbung beking dulu bening, sekarang keruh. Rantau Kudel dengan empat istrinya tak pernah abadi cinta. Leta lete, mimpin Paris ngarep dewe. Parisan nek minggo, sekuni kok malah depro. Nong, nong jinong ru, nong, nong jinong ru, nong, nong jinong ru, nong, nong jinong ru. Emang kita jadi wedus daripada manusia. Bila mati dikubur di gundukan tanah, kepalanya dikencingi wedus yang merumput. Nasib manusia hanya sengsara, oh mengapa kita mesti berdosa. Coba hiduplah seperti Joko Lelor, siangnya melamun meminum limun, malam raja bangun minum berminum. Lapen ciu cangkol arah pekonang dibuang, botol cangkol dipasangnya setiap sudut rumah. Apa guna tuh takut-takut tikus rupanya, oh mengenang bayangan di masa tuanya. Ciu cangkol hanyalah spiritus tusir tikus, padahal dulu ku meminumnya sampai mampus. Sangkuni leta lete, mimpin Paris ngarep dewe. Parisan nek minggo, sekuni kok malah.